Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Durusul Lughah jilid yang pertama. Namun sebelum kita lanjutkan, kosakata atau mufradat yang kemarin sudah kami bacakan tentunya sudah hafal semuanya. Yang pertama apa kemarin? Apa? Satan artinya pemuda. Nah, yang kedua apa? Yang kedua fatatun artinya pemudi. Yang ketiga khalun artinya paman dari jalur ibu, atau apa khalatun. Khalatun artinya dari jalur ibu. Berikutnya ammun artinya paman dari jalur bapak, atau amiyun, ammatun artinya dari jalur bapak. Yang berikutnya kolang suatun kemarin yang benar tanpa tasdid ya. Kolang suatun artinya apa? Berarti kemarin ternyata ada yang ketinggalan pelajaran yang ke-12 itu mengenai ta'nitsul fa'il, ya kan? Kemarin yang bagian bawah itu lupa, belum dibaca kemarin kan. Mengenai ta'nitsul fa'il, fa'il itu artinya pelaku. Fa'il artinya apa? Pelaku. Seringnya diartikan yang me. Contohnya gini. Ja'a Muhammadun. Perhatikan baik-baik ini. Ja'a Muhammadun. Artinya telah datang Muhammad. Artinya telah datang Muhammad. Berarti siapa yang melakukan datang siapa? Siapa yang melakukan datang? Muhammad. Berarti fa'il itu pelaku. Paham ya? Fa'il itu seringnya diartikan yang melakukan perbuatan. Pelaku. Paham belum? Fa'il diartikan apa tadi? Pelaku yang melakukan perbuatan. Kaidahnya apa? Antum pegang erat-erat, dihafalkan, dimutlakkan. Setiap fa'il marfu'. Dan antum baca ja'a Muhammadan keliru. Ja'a Muhammadin keliru. Harus ja'a Muhammadun. Harus ya, harus. Ja'a Muhammadan, benar enggak? Ja'a Muhammadin, benar enggak? Yang benar? Harus enggak? Harus. Kaidahnya nabarakallahu fikum kullu. Fa'ilin kullu fa'ilin marfu'un, setiap fa'il marfu'. Paham ya? Nah, kullu fa'ilin marfu'un, setiap fa'il pasti marfu', sudah. Paham itu kaidahnya. Dihafal itu ya. Jadi kalau antum baca ja'a Muhammadan keliru. Ja'a Muhammadin keliru, harus ja'a Muhammadun. Cuman sekarang orang bertanya, yang datang itu laki-laki atau perempuan itu loh. Antum bisa memastikan yang datang laki-laki seperti ini. Karena kalau perempuan nanti yang datang ada tak namanya apa itu? Ta'utanid as-sakinah. Ja'a. Ewa. Yang datang perempuan misalkan. Harus ada ini. Ini. Ini namanya ta'utanid as-sakinah. Ja'at. Namanya apa ini? Namanya adalah ta'utanid as-sakinah. Dia adalah tak tanis, tak yang menunjukkan perempuan disukun. Ja'at. Pasti yang datang perempuan. Ja'at siapa? Ja'at Fatimatu. Contohnya. Ja'at Fatimatu. Yang datang laki-laki atau perempuan? Taunya dari mana? Ini. Ta'u tanis as-sakinah tandanya. Paham soalnya ya? Nah, ini namanya tanda yang menunjukkan bahwasanya yang datang adalah seorang perempuan. Pastikan sudah. Enggak boleh ragu lagi. Antum ragu keliru. Ragu keliru. Antum lihat di situ. Nah, halaman 17 itu ya, kemarin yang terlewatkan itu. Ta'nisul fa'il. Membikin fa'ilnya mu'annas. Bagaimana caranya? Al-fa'ilu fa'il itu adalah huwal ladzi yaqa'u ba'dal fi'il. Fa'il itu yang jatuh setelah fi'il. Ini namanya fi'il. Ja'a, qatala, dhahaba, dakhala. Itu artinya apa? Fi'il namanya. Fi'il artinya kata kerja. Fi'il artinya apa? Kata kerja. Kalau isim kata benda. Isim itu kata benda. Jadi kalau antum dengar fi'il, fi'il, fi'il, pahami fi'il itu kata kerja. Kalau isim kata benda. Jadi fa'il itu adalah apa tadi? Alladhi yaqa'u ba'dal fi'il, yang jatuh setelah fi'il. Yang jatuh setelah fi'il. Ja'a fi'il bukan? Fi'il lawa. Ini fi'il namanya, ja'a ini. Fi'lun. Muhammad itu namanya fa'il. Paham insyaallah ya? Ayo na'am. Antum perhatikan baik-baik itu. Kharaja Muhammadun. Muhammad telah keluar. Kharaja fi'ilnya. Muhammadun fa'ilnya. Berarti yang keluar siapa? Yang keluar Abdul Ghafur Muhammad. Pelaku bukan? Pelaku. Fa'il diartikan pelaku yang melakukan. Kharaja Muhammadun. Muhammad telah keluar. Siapa yang melakukan keluar siapa? Berarti fa'il. Apa maksudnya? Ayo na'am. Mahfum Iqbal? Ayo. Berikutnya kharajat aminatu. Aminah telah keluar. Laki-laki atau perempuan? Kharajat aminatu. Yang keluar laki-laki atau perempuan? Tandanya apa? Tak apa namanya? Tak ta'nis as-sakinah. Paham ya? Tak yang menunjukkan fa'ilnya adalah perempuan, itu fi'ilnya kemasukan ta'u ta'nis as-sakinah. Tak yang menunjukkan mu'anas disukun taknya ini. Kalau enggak disukun, itu nanti masuknya pada isim. Antum lihat ini. Syajaratun. Syajaratun. Syajaratun ini tak apa namanya? Tak marbutah. Tak yang menunjukkan mu'anas tapi berharokat. Syajaratun. Mohon salah ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi antum bedakan. Kharajat fi'lun. Aminatu fa'ilun. Aminah. Kenapa tidak tanwin antum? Apa kaidahnya? Semua nama perempuan ini dihafal ya Ubay. Semua nama perempuan enggak boleh tanwin kecuali Hindun. Apa? Semua nama perempuan enggak boleh diapain? Enggak boleh ditanwin kecuali Hindun. Hindun tanwin kan? Hindun, bukan Hindu. Hindun. Itu dihafal ya kaidahnya ya. Nah, kenapa kok Hindun bertanwin nama perempuan padahal? Karena tiga huruf tengahnya sukun. Itu penting juga kan. Ulang-ulang biar nanti antum paham ya. Ini lihat ini. Hindun berapa huruf? Hasan berapa huruf? Tiga huruf. Ha, nun, dal. Tengahnya sukun enggak? Hin, Hindun, Da'dun. Ada perempuan namanya Da'dun tanwin. Fatimatun, keliru atau benar? Yang benar? Ewa. Safiyatun, keliru atau benar? Yang benar? Dikasih harokat. Safiyatun, benar atau keliru? Yang benar? Safiyatu, ahsan. Ruqayyatun, Ruqayyatun, keliru atau benar? Yang benar? Ruqayyatu tanpa tanwin. Zainabun, keliru atau benar? Yang benar? Zainabu. Itu hafalkan kaidahnya. Semua nama perempuan enggak boleh ditanwin kecuali Hindun. Selesai udah. Paham ya? Itu ingat-ingat. Nanti kalau nah barakallahu fiik ketemu lagi jangan lupa. Kita lihat di situ. Dhahaba Sa'idun, Sa'id telah pergi. Dhahaba telah pergi. Kharaja akhi, saudaraku telah keluar. Ini berarti yang melakukan perbuatan namanya fa'il. Fa'il itu pelaku yang melakukan perbuatan. Kharajat ummi, ibuku telah pergi. Perempuan atau laki-laki? Perempuan. Kharajat. Kharajat. Tanya tak apa tadi namanya? Tanya. apa namanya ta'nya tadi? Ta'ut ta'nis as-sakinah. Namanya ta' ta'nis as-sakinah. Ta' ta'nis as-sakinah. Paham ya? Naam. Kemudian dhahabat talibu, pelajar itu telah pergi. Dhahabatit talibatu, kemarin sudah kami sebutkan. Aslinya dhahabat at-talibatu. Kenapa menjadi dhahabatit talibatu?